بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الأخوة المستمعون في المرتبة الثانية مراتب الدين، وهي مرتبة الإيمان. وقد أورد رحمه الله فيما يتعلق ببيان هذه المرتبة حديث الشعب، ومر معنا أيضا الكلام على كثير ما يتعلق بمعناه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطته أي تنحيته عن الطريق، بحيث إذا رأى المسلم في طريق إخوانه المسلمين أذى فإنه يحمله عن طريقهم ويبعده عن طريقهم لئلا يؤذيهم. وهذا العمل يعد إيمانا، فإنه من شعب الإيمان، والحديث صريح الدلالة في دخول الأعمال في الإيمان، وأنها جزء من الإيمان وليست خارجة من مسماه. والعمل داخل في الإيمان وجزء منه. وقوله أدناها أي أدنى شعب الإيمان. إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وهو عمل يقوم به الإنسان بيده، فهو داخل في الإيمان وجزء منه، ويتناوله اسم الإيمان. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف الإيمان، قالوا: الإيمان قول واعتقاد وعمل. ليس الإيمان فقط قول ولا قول واعتقاد فقط، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، هذه كلها تدخل في الإيمان. من الناس، بل كثير منهم يستهين بهذا العمل الذي هو الإماطة، إماطة الأذى عن الطريق، لكن الحديث يدل على شرف وفضل هذا العمل وعظيم شأنه، وأنه شعبة من شعب الإيمان وجزء من الدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل على غصن شجرة فيه شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، وفيه دلالة على ما ينبغي عليه أن يكون عليه أهل الإيمان من تراحم وتعاطف وتكاتف وسعي في مصالح بعض، وأن مثل هذا جزء من إيمانهم يشكره الله لهم ويثيبهم عليه عظيم الثواب. والناس في هذه الشعبة، يعني إماطة الأذى عن الطريق، أقسام ثلاثة: قسم يميط الأذى عن الطريق، وقسم يضع الأذى في الطريق، وقسم يدع الأذى في الطريق أي لا يميطون. وخير الناس من كان على هذه الشعبة العظيمة، قال: أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإذا كان من يميط الأذى عن الطريق يؤجر، فإن من يتعمد وضع الأذى في الطريق يؤجر ويأثم، لأن هذا إيذاء للناس، ولا يجوز له أن يؤذي المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإيذاء متفاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau hingga seluruh sahabat beliau dan pengikutnya hingga hari kiamat. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih mengenai tentang tingkatan yang kedua dalam agama ini, yaitu tingkatan iman. Dan muallif rahimahullah telah mendatangkan hadis yang berkenaan dengan ini, yaitu hadisus syu'ab, hadis yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman yang telah kita bahas kemarin. Dan kita juga telah membahas beberapa makna tentang hadis ini, dan kita sudah sampai pada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza anit tariq, cabang yang paling rendah dari keimanan adalah menghilangkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Kata-kata imatatul adha artinya adalah tanhiyatuhu, maksudnya menjauhkan gangguan dari jalan yang dipakai oleh manusia. Apabila ada seorang muslim melihat di jalan ada sesuatu yang mengganggu saudaranya kaum muslimin, maka hendaknya dia mengambilnya, menjauhkannya dari jalan tersebut, agar sesuatu yang mengganggu tersebut tidak mengenai kaum muslimin atau orang yang melewati jalan tersebut. Amalan ini merupakan keimanan, merupakan cabang dari keimanan. Dan hadis ini menunjukkan dengan penjelasan yang sangat tegas akan masuknya amal seseorang dalam keimanan dia. Bahwa amalan merupakan bagian dari keimanan. Amalan tidak keluar dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa adnaha ay adna syu'abil iman. Cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut amalan menyingkirkan gangguan dari jalan sebagai keimanan. Dan hal tersebut adalah amalan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya. Ketika dia menyingkirkan gangguan tersebut, dia menyingkirkan dengan tangannya. Dan itu masuk dalam keimanan. Itu merupakan bagian dari keimanan seseorang. Oleh karenanya, para ulama ketika mereka mendefinisikan iman, mereka mengatakan, al-imanu qawlun wa'atiqadun wa'amal. Iman adalah perkataan, keyakinan seseorang, dan amalan seseorang. Iman tidak hanya perkataan saja. Iman juga tidak hanya perkataan dan keyakinan saja. Akan tetapi, iman adalah perkataan, keyakinan, dan amalan seseorang. Ini semuanya masuk dalam iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan, wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebagian orang atau bahkan banyak ya dari manusia yang menyepelekan amalan ini. Menyepelekan amalan menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Padahal hadis ini menunjukkan tentang keutamaan amalan ini. Bahwa amalan ini merupakan amalan yang mulia, amalan yang sangat tinggi keutamaannya. Bahwa amalan ini merupakan cabang dari keimanan. Dan itu merupakan bagian dari agama seseorang. Oleh karenanya, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ada orang yang berjalan di suatu tempat, kemudian orang tersebut menemukan tangkai pohon yang di dalamnya ada duri. Ada tangkai yang padanya ada duri. Kemudian orang tersebut mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membiarkan tangkai ini di jalanan kaum muslimin, sehingga bisa mengganggu mereka. Maka orang tersebut pun menjauhkan tangkai tersebut yang ada durinya dari jalan kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri amalannya tersebut dan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Menjauhkan atau menyingkirkan gangguan dari jalan manusia merupakan bagian dari keimanan. Dia merupakan cabang dari banyak cabang keimanan. Dan di dalam hadis ini terdapat petunjuk yang sangat jelas ya, akan anjuran bagi kaum mukminin agar mereka saling menyayangi, agar mereka saling tenggang rasa, agar mereka kompak untuk saling memberi kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Dan bahwa amalan seperti ini merupakan bagian dari keimanan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan mensyukuri mereka atas apa yang mereka lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka pahala yang sangat besar dari amalan ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia di dalam menyikapi amalan ini, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan manusia, terbagi menjadi tiga. Kelompok yang pertama, mereka yang melakukan amalan ini, yaitu menjauhkan gangguan dari jalan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang malah mengganggu manusia, menaruh sesuatu yang bisa mengganggu orang yang melewati jalan tersebut. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang membiarkan gangguan ada di jalan manusia. Tiga kelompok ini, yang paling baik dari mereka adalah orang yang melakukan amalan ini, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan manusia, jalanan yang dipakai oleh manusia untuk berjalan. Kemudian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang menyingkirkan gangguan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan dosa kepada orang yang menaruh sesuatu yang bisa mengganggu orang-orang di jalannya. Karena kita tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin dan kaum mukminat tanpa disebabkan oleh kesalahan mereka, maka mereka benar-benar memikul sebuah kebohongan dan dosa yang nyata. Dan mengganggu kaum muslimin, mengganggu kaum mukminin itu bertingkat-tingkat keburukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. قوله عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء معاشر المستمعين خلة عظيمة، خصلة مباركة، من نزعت منه فارقه الخير. ومما أدرك الناس كما في الحديث من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء إذا فارق الإنسان فارقه الخير والعياذ بالله. وإذا كان عنده حياء فحياؤه يحجزه، ولهذا قال العلماء الحياء خصلة كريمة تحجز عن الرذائل، تحجز الإنسان عن الرذائل وتمنعه عن الخسائس وتسوقه إلى الخيرات. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، يقول له لا تستحي، يعظه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، الحياء لا يأتي إلا بخير. في رواية الحياء خير كله. إذا كان الإنسان يستحي فحياءه يجلب له الخيرات ويحجزه بإذن الله عن المعاصي والشرور والآفات. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينمي الحياء في قلبه ويقويه في نفسه. وأعظم الحياء وأكبره وأجله أن تستحي ممن خلقك جل وعلا، الذي يراك حين تقوم، يراك أينما تكون، لا تخفى عليه منك خافية، يطلع عليك، يرى سرك وعلنك، يعلم ما يخفي صدرك، لا تخفى عليه منك خافية. وهو الذي أمدك بالسمع وأمدك بالصحة وأمدك بالقوة وأمدك بالجسم وأمدك بالمال وأمدك بالمسكن، أمدك بكل النعم. فأعظم الحياء أن تستحي منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي من الله، قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، وأن تذكر الموت والبلى. هذه حقيقة الحياة من الله، يكون حافظا لرأسه، حافظا لبطنه. الرأس فيه الحواس، فيه السمع، تحفظ سمعك وتحفظ بصرك وتحفظ لسانك. وحفظ البطن من أن يدخل إليه الحرام. فالحياة من الله أمر عظيم. من السهل على الإنسان أن يقول أنا أستحي من الله، هذه كلمة سهلة على اللسان، وليست العبرة بالدعوة. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون في كل وقت وحين على حياة من رب العالمين الخالق الجليل، وإذا دعته نفسه إلى معصية أو إلى حرام أو إلى إثم فعليه أن يستحي من الله. بعض الناس يترك المعصية حياء من الناس، وإذا خلف عليها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والحاصل إذا عمر القلب بالحياء من الله صلحت الأعمال وزكى العبد بالطاعة وأنواع القربات. رسول الله صلى الله عليه وسلم di dalam hadis ini mengatakan wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, bahwa rasa malu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Rasa malu merupakan sifat yang mulia, sifat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hilang rasa malunya, maka kebaikan akan hilang darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi't. Termasuk di antara perkataan kenabian yang dulu dikatakan oleh para nabi dan ditemui oleh manusia adalah perkataan, apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa malu, apabila hilang dari seseorang, maka kebaikan pun akan hilang darinya. Wal'iyadzu billah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keadaan ini. Apabila seseorang mempunyai rasa malu, maka rasa malunya akan mengekang dia. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa rasa malu adalah sifat yang mulia yang akan mengekang seseorang dari perbuatan-perbuatan buruk, mengekang seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dan akan menuntun dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang menasehati saudaranya agar tidak malu. Dia mengatakan kepada saudaranya itu, la tastahi, janganlah malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkanlah dia. Karena rasa malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Dalam riwayat lain redaksinya, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu baik seluruhnya. Apabila manusia malu, maka malunya tersebut akan mendatangkan banyak kebaikan bagi dirinya. Rasa malunya tersebut akan mengekang dia, akan menahan dia dari tindakan-tindakan kemaksiatan, dari tindakan-tindakan keburukan. Oleh karenanya, seyogyanya seseorang ya menumbuhkan rasa malu di dalam hatinya, menguatkan rasa malu tersebut di dalam dirinya. Dan rasa malu yang paling mulia, yang paling agung adalah malu kepada Zat yang menciptakan kita, yang melihat seluruh gerak-gerik kita, melihat saat kita bangun di malam hari, melihat kita dimanapun kita berada. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat apapun yang kita lakukan, saat kita sendiri maupun saat kita bersama orang banyak. Allah melihat apa yang kita sembunyikan di dada kita. Tidak ada yang samar baginya. Allah juga yang memberikan kita pendengaran, Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita badan kita ini. Allah yang memberikan kita harta, memberikan kita rumah, memberikan semua kenikmatan yang kita rasakan. Rasa malu yang paling agung, rasa malu yang paling mulia adalah apabila kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nastahi minallah." Sesungguhnya kita semuanya malu kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Malu yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di kepalamu. Dengan engkau menjaga perutmu dan apa yang ada di dalamnya. Dan dengan mengingat kematian." Rasa malu kepada Allah yang hakiki adalah dengan kita menjaga kepala kita dan apapun yang ada di kepala kita. Menjaga perut kita dan apa yang di dalamnya. Dan dengan mengingatkan diri kepada kematian. Inilah hakikat dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menjaga kepalanya, menjaga perutnya. Maksudnya menjaga kepalanya adalah menjaga apa yang ada di kepala. Di kepala ada banyak indera ya. Ada pendengaran kita, ada penglihatan, ada lisan kita. Kemudian ketika menjaga, maksud dari menjaga perut adalah menjaga agar perut tersebut tidak dimasuki oleh barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan amalan yang sangat agung. Mungkin banyak orang sangat mudah mengatakan saya malu kepada Allah. Karena ini merupakan kalimat yang mudah di lisan kita, mudah diucapkan oleh lisan. Tapi yang terpenting bukanlah pengakuan. Yang terpenting adalah hakikat dari sesuatu tersebut. Oleh karenanya, di seyogyanya ya, seseorang di semua waktunya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Rabb yang sangat agung, malu kepada penciptanya yang sangat mulia. Apabila jiwanya atau nafsunya mengajak dia untuk berbuat maksiat atau berbuat sesuatu yang haram atau berbuat sesuatu yang mengandung dosa, maka harusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang meninggalkan maksiat karena dia malu kepada orang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sedang sendiri melakukan kemaksiatan tersebut. Dan ini sangat selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah selalu bersama mereka saat mereka menyembunyikan perkataan-perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati seseorang dipenuhi dengan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya akan menjadi baik. Dia akan disucikan dengan ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya ma'asyiral mustami'in 'amal wa makanuhu al-qalb. وتظهر آثاره على الإنسان. وأشد عباد الله حياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونعته بعض الصحابة في ذكر حيائه قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء التي في الخدر مضرب المثل في الحياء، وفي كثير من الناس في مثل هذا الزمان العذراء الصغيرة المقبلة على الزواج، هي مضرب مثل في هذا الزمان في قلة الحياء. الآن في كثير من الأماكن إلا من رحم الله، بينما التي قاربت الزواج في الأصل تستحي حتى من والدها من شدة الحياء، ولا يخطر ببالها أن ترى الرجال أو يراها الرجال من شدة حيائها، ولا أن ترفع صوتها فوق صوت الرجال، ولا تبالي تخاطب الرجال والكبار والصغار كأنها رجل. هذه مصيبة. الحاصل أن الحياء شعبة من شعب الإيمان، هذا فيه أن الحياء إيمان وهو عمل قلبي فأفاد الحديث أن أعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان. أعمال القلوب مثل الحياء، التوكل، الخشية، الخوف، الرجاء ونحو ذلك، هذه أعمال في القلب وهي من الإيمان وداخلة في مسمى. ولهذا الإيمان يتناول العقائد والأعمال التي تكون في القلب، ويتناول أيضا الأقوال التي تكون باللسان، ويتناول الأعمال التي تكون بالجوارح. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Rasa malu adalah salah satu dari cabang-cabang keimanan. Rasa malu ini adalah amalan. Tapi tempatnya di hati. Dan dia akan mempengaruhi seseorang dalam amalannya. Hamba Allah yang paling besar malunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian sahabat mensifati beliau dalam masalah rasa malunya ini dengan mengatakan kana ashadda haya'an minal adhra fi khidriha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih malu daripada gadis yang sedang dipingit. Perempuan yang sedang dipingit, dipersiapkan untuk pernikahan. Gadis pingitan di zaman dahulu dipakai, kata-kata ini dipakai untuk permisalan tingginya tingkat rasa malu seseorang. Dahulu gadis yang dipingit itu rasa malunya sangat tinggi sekali, sehingga ketika ada seseorang yang ingin menggambarkan tingginya rasa malu seseorang, dia akan mengatakan dia lebih malu daripada gadis yang dipingit. Namun sayang ya, di zaman ini gadis yang akan melaksanakan pernikahan biasanya malah malunya sedikit. Di banyak tempat mereka banyak yang hilang rasa malunya. Dia tidak malu untuk mengatakan dengan kata-kata yang suara tinggi kepada orang-orang yang lebih tua umurnya daripada dia. Seakan-akan dia adalah seorang laki-laki. Sungguh ini merupakan musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Kata-kata ini menunjukkan bahwa rasa malu adalah iman. Rasa malu adalah iman. Dan itu merupakan amalan hati. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa amalan hati masuk dalam iman. Amalan hati termasuk dalam keimanan seseorang. Amalan hati ini banyak ya, tidak hanya malu saja. Amalan hati termasuk diantaranya adalah tawakal, takut kepada Allah, khauf, ini juga rasa takut, kemudian ar-raja, rasa pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Itu semuanya masuk dalam keimanan. Oleh karenanya, iman itu mencakup akidah, mencakup keyakinan seseorang, mencakup amalan seseorang yang ada di hatinya, mencakup perkataan seseorang dengan lisannya, dan mencakup perbuatan seseorang dengan anggota badannya. Wa hadhihi asy-syu'ab lil-iman asyart annaha laysat 'ala daraja wahida, wa li hadha qassamaha ba'd al-'ulama ila aqsam thalatha. من حيث تأثيرها على الإيمان وجودا وعدما زيادة ونقصا، فذكروا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم إذا ذهب الإيمان بكليته أصبح الإنسان كافرا بالله، وقسم إذا ذهب كمال الإيمان الواجب، وقسم إذا ذهب كمال الإيمان المستحب. فيتنقسم في تأثيرها على الإيمان إلى أقسام ثلاثة: قسم منها إذا فقد أو انتفى الإيمان، وقسم إذا انتفى الإيمان الواجب، وقسم إذا انتفى الإيمان المستحب. والواجب على العبد والمطلوب من أن يجاهد نفسه على تكميل دينه وتتميم إيمانه والمحافظة عليه عقيدة وقولا وعملا. Sudah dijelaskan di kesempatan yang lalu bahwa cabang-cabang keimanan ini derajatnya berbeda-beda, bukan pada derajat yang sama. Oleh karenanya, para ulama membagi cabang-cabang iman ini dilihat dari pengaruhnya terhadap keimanan seseorang menjadi tiga bagian. Menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah cabang-cabang keimanan. Apabila dia hilang, maka keimanan seseorang akan hilang secara sempurna, hilang keseluruhannya, sehingga orang tersebut menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam yang kedua adalah cabang-cabang keimanan. Apabila dia hilang, maka kesempurnaan keimanan yang wajib bagi orang tersebut menjadi hilang. Jadi iman wajibnya menjadi tidak sempurna. Dan macam yang ketiga dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah apabila dia hilang, maka yang hilang adalah kesempurnaan iman yang mustahab saja, kesempurnaan iman yang dianjurkan saja. Inilah tiga bagian dari tiga macam cabang keimanan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Dia terbagi menjadi tiga dilihat dari pengaruhnya kepada keimanan seseorang. Ada yang apabila dia hilang, maka hilanglah keimanan seseorang secara keseluruhan. Ada yang apabila dia hilang, maka iman wajibnya yang berkurang. Ada yang apabila dia hilang, maka iman mustahabnya yang berkurang. Oleh karenanya, diwajibkannya bagi seseorang untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan agamanya sempurna, menjadikan imannya benar-benar sempurna, dan hendaklah dia menjaga akidahnya, menjaga perkataannya, dan menjaga amalannya agar keimanannya benar-benar sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. والإيمان معاشر الكرام كما تقدم شعب كثيرة، لكن هذه الشعب الكثيرة للإيمان تقوم وتنبني على أركان ستة، وهي كما قدمت للإيمان بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان. وعن هذه الأصول وأدلتها وما يتعلق بشيء من تفاصيلها نتحدث إن شاء الله في لقائنا القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. Kemudian mu'alif rahimahullah mengatakan wa arkanuhu sittah, rukun iman ini ada enam. Keimanan mempunyai cabang yang sangat banyak ya, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan-penjelasan sebelum ini. Dan cabang-cabang yang banyak ini berdiri di atas rukun yang enam, berdiri di atas pondasi yang enam. Dan sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan yang lalu bahwa pondasi ini itu seperti akar bagi pohon atau pondasi bagi bangunan. Dan itu nanti insya Allah kita jelaskan secara lebih rinci pada kajian atau kesempatan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jazakumullah khairan fadilatul syekh dan pendengar setia pemirsa Roja TV. Kami berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa manusia yang mati 1000 tahun yang lalu hingga kini masih disiksa atas maksiat dan dosa yang dilakukan? Jazakumullah khairan. نعم هذا في القرآن ذكر الله عز وجل في سورة غافر فرعون وفي سياق ذكر قصته قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الدنيا كل يوم ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يردون إلى أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهذا في الآخرة وما تقدم في الدنيا يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في الحياة الدنيا فالأدلة على ذلك واضحة وعذاب القبر للكافر عذاب مستمر عذاب مستمر أما عصاة الموحدين فهو بحسب الذنوب والمعاصي التي ارتكبوها. Terdapat di dalam Al-Qur'an ya di dalam surat Ghafir yang menceritakan tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun dan orang-orang atau keluarga Firaun, Firaun dan keluarganya. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Bahwa api didatangkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan keluarganya, ghuduwan wa ashiya, pada siang hari maupun pada malam hari. Terus menerus didatangkan kepada mereka untuk menyiksa mereka. Ini ketika di dunia. Ini siksaan ketika mereka di dunia. Maksudnya setelah mereka mati ya. Ketika mereka di kuburnya. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Sampai ketika hari kiamat datang, maka dikatakan kepada mereka, masukkanlah mereka ke dalam azab yang paling pedih. Dan ini di akhirat nanti ya, di hari kiamat. Dari ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas tentang azab kubur. Dan azab kubur ada yang terus menerus, ada juga yang sementara. Azab kubur bagi orang yang kafir, maka dia akan terus menerus hingga hari kiamat. Sedangkan azab kubur bagi ahli maksiat dari kaum mukminin, maka ini hanya sementara saja, sesuai dengan kadar maksiatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami angkat dari pesan sirik. Banyak yang mengatakan jangan terlalu membahas bahaya kesyirikan dan akan membawa atau menyeret seseorang menuduh orang tersebut musyrik. Apakah demikian konsekuensi dari sebuah pembahasan kesyirikan akan menyeret seseorang kemudian menuduh kemusyrikan? Dan apakah benar kitab Tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki kataan tidak gampang menuduh kesyirikan kepada orang lain? Jazakumullah khair. الله عز وجل يقول في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأعظم البر التوحيد وأشد العدوان الشرك ولهذا ينبغي أن يكون هذا الموضوع من الموضوعات التي تأتي في أولويات اهتمامات المسلمين تثبيتا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل بالحق والتوحيد وتحذيرا لمن ضل ليس من النصيحة للمرء أن تراه وهو يقع في الضلال أو في الشرك وتتركه على ضلاله، بل ساعده على الخلاص منه، ولا تكون هذه المساعدة إلا بهذا العلم الذي هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن يقرأ القرآن يجد آيات كثيرة تأمر بعبادة الله وإخلاص الدين له، وآيات كثيرة تحذر من الشرك وتنهى عنه. وليست القضية قضية اتهام فلان أو عدم اتهام فلان، وإنما القضية تعليم للناس لهذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي هو القاعدة التي يبنى عليها دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يكون هناك تعاون عظيم جدا لفهم هذا التوحيد والحذر من الشرك، خاصة وأن الناس لا يزالون يبتلون في كل زمان بأئمة الضلال يزينون الباطل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين، بل الناس بحاجة شديدة جدا إلى أن يبين لهم التوحيد ويحذر وأن يحذروا من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته خوفا شديدا من الشرك، ولهذا جاء في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فيجب على المرء أن يكون حذرا من الشرك، وأن يفرح بسماع الدروس العلمية التي تبين التوحيد وتحذر من الشرك، لأن هذا باب عظيم، ما هو من أعظم أبواب التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan perbuatan buruk. Dan perbuatan baik yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keburukan yang paling dahsyat adalah kesyirikan. Oleh karena itu, seyogyanya pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang syirik ini dijadikan sebagai pembahasan yang utama dalam majelis-majelis kita. Tidak lain tujuan kita adalah agar kita memberikan anjuran kepada orang-orang untuk bisa mendapatkan kebaikan, agar mereka semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan. Dan tujuan yang kedua, agar mereka waspada terhadap hal-hal yang menjerumuskan mereka dalam kebinasaan. Bukanlah kebaikan ya dengan kita mendiamkan orang-orang terjatuh dalam keburukan-keburukan, terjatuh ke dalam kebinasaan-kebinasaan. Ini bukan kebaikan. Tapi kebaikan kita kepada saudara kita adalah dengan memperingatkan mereka dari hal-hal yang buruk, menganjurkan mereka kepada hal-hal yang baik. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala banyak menyuruh hambanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kita bukan masalah menuduh orang lain melakukan kesyirikan atau menuduh orang lain sebagai orang yang musyrik. Ini bukan tujuan kita sama sekali. Tujuan kita adalah memberikan pengajaran kepada manusia tentang asas atau pondasi agama ini. Bahwa agama ini dilandasi dengan tauhid, dilandasi dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari perbuatan kesyirikan. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk mempelajari bab-bab tentang tauhid dan kesyirikan. Kita mempelajari tauhid agar kita bisa menerapkannya dengan sebaik-baiknya, dan kita mempelajari kesyirikan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Terutama di zaman ini ya, banyak manusia, banyak orang yang diuji dengan para imam yang mereka menyesatkan manusia. Dan ini merupakan ujian yang sangat berat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immah al-mudillun." Bahwa yang paling aku takutkan kepada kalian adalah para imam yang mereka menyesatkan manusia. Terlihatnya bagus, tapi ternyata apa yang didakwahkan adalah sesuatu yang menjadikan manusia binasa. Maka ini merupakan masalah yang sangat berbahaya sekali. Dan kesyirikan di zaman ini juga sangat banyak. Ada kesyirikan-kesyirikan yang samar, di antaranya kesyirikan riya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan tentang riya ini juga, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya asy-syirkul khafi, bahwa sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan yang samar. Maksudnya adalah riya. Maka hendaklah kaum muslimin ya bersemangat mempelajari tentang tauhid dan bersemangat mengetahui manakah kesyirikan yang bisa menjadikan seseorang terjatuh ke dalam kebinasaan. Hendaklah kita juga senang dengan kajian-kajian yang membicarakan masalah ini, karena maslahatnya akan sangat besar bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan fadlat syekh, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya, ada Bapak Ali di Medan, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita pergi ke tempat non-muslim untuk berdharma wisata, ya katakanlah jalan-jalan, dan lantas di kota itu misalnya kita makan di restoran-restoran, tapi kita ketahui di situ tidak ada makanan seperti yang haram seperti babi ataupun anjing. Apakah boleh kita makan di restoran itu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ali. Jika kana al-makan alladhi sayadhhab li at-tanazzuh fih fihi at-tafallut al-ma'ruf an akthar al-kuffar fi الصفات الدميمة والخصال المشينة التي يكونون عليها في أماكن النزهة، فالواجب على المسلم أن يتجنب ذلك وأن يبتعد عنه حتى لا ينفتح عليه باب خطير وهو التشبه بهم والاتصاف بصفاتهم، فيحذر من ذلك أشد الحذر. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا إذا كان الكفار يعنى به أهل الكتاب، إلا ما كان من أشياء يفعلونها أو يأكلونها أو يشربونها مما دلت الشريعة على تحريمه وعدم جوازه، فإن هذا لا يحل، والله الموفق. Apabila tempat tersebut ya, tempat yang menjadi tujuan untuk berwisata, di dalamnya banyak terdapat orang-orang kafir dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka mengandung sesuatu yang buruk di dalam pandangan syariat ya. Kita melihat sifat-sifat mereka yang tidak baik, seperti misalnya menampakkan aurat, ataupun hal-hal yang lainnya yang dalam pandangan syariat tidak baik, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk meninggalkan hal tersebut. Agar apa? Agar kita terjauhkan dari sesuatu yang menjadikan kita terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Begitu pula agar tidak terbuka pintu yang sangat berbahaya, yaitu pintu tasyabbuh, pintu menyamakan atau membuat kita sama seperti mereka, pintu menyerupai sifat-sifat mereka. Ini adalah pintu yang sangat berbahaya. Agar pintu ini tidak terbuka, maka harusnya kita meninggalkan hal-hal yang demikian. Ini apabila tempat tersebut banyak terdapat hal-hal yang buruk ya. Adapun makanan dari orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada kita kaum muslimin menghalalkan kepada kita kaum muslimin makanan-makanan dari ahlul kitab, apabila mereka memang ahlul kitab ya. Apabila mereka memang agamanya ahlul kitab, maka makanan-makanan mereka dihalalkan untuk kita. Kecuali makanan-makanan yang telah dijelaskan oleh syariat bahwa hal tersebut diharamkan. Maka tentunya hal tersebut harus dijauhi. Jazakumullah khairan fadilatul syekh. وهذا سؤال آخر نرجو من فضيلتكم الاختتام بارك الله فيك. نعم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للخير وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سلام الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. طيب سلام سلام. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Dekat.